Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Sore ini kita akan memulai membaca kitab Al-Qa'id Al-Muthla fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna, kaidah-kaidah yang terbaik dalam dalam pembahasan sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang terbaik, karya al-imam al-mashhur di asrina hada Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Muhammad ibn Salih ibn Uthaymin rahimahullah. Baik. Kita akan mulai sore ini. Hari ini tanggal berapa ya? Berapa Dzulhijjah? 19 Dzulhijjah. 14.41 Hijriah. Kita akan memulainya hingga tamat bi'idznillahi ta'ala wa auni. Baik, kita mulai dengan muqaddimatul mu'allif. Man yaqra. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ محمد بن صالح الطيمين رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. واصل. وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. نعم. Pada mukadimah beliau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khutbatul hajah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'in, nastaghfiru wa natubu ilaih, dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan wabad, dan ada pun setelahnya, fa innal iman bi asma'illahi wa sifati, maka sesungguhnya keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah merupakan salah satu dari rukun-rukun iman kepada Allah Ta'ala. Kita tahu bersama rukun iman ada 6, 6. Rukunul awal, rukun yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah. Dan keimanan kepada Allah, al-imanu billah, itu meliputi 4 perkara. Salah satunya adalah al-iman bi asma'illahi wa sifatih. 4 perkara yang wajib diimani dalam beriman kepada Allah, wahia yaitu al-iman bi wujudillahi ta'ala, beriman dengan wujud Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki diri, zat, ada wujudnya, ada zatnya, ada dirinya, ada wujudnya, ada dirinya, diungkapkan dengan kata zat. Ya, dan ini akan sering kita lewati kata ini. Ya, zat itu adalah dirinya, wujudnya. Wal imanu birububiyatih, Yang kedua beriman dengan rububiyah Allah. Yang ketiga wal imanu bi uluhiyatih, beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah wal imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Beriman dengan rububiyah Allah, dengan uluhiyahnya ini sudah jelas. Pada kitab-kitab sebelumnya, beriman dengan rububiyah Allah sebagai Rabbul Alamin, satu-satunya Rabb, pencipta, pengatur, ya, penguasa alam semesta. Beriman dengan uluhiyah, beriman dengan uluhiyah ketuhanan Allah sebagai satu-satunya ilahun haq, satu-satunya Tuhan yang benar, yang berhak disembah. Wal iman bi asma'i wa sifatihi, beriman dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, yang ini yang akan kita pelajari kaidah-kaidahnya dalam membahas keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Iqra. Wa tauhidullah bihi ahadu aqsami tauhid tsalatsati. Tauhid rububiyyah. Itu tidak ada judulnya. Ini ada judulnya. Manzilatul ilmi bi asma'illahi wa sifatihi min ad-din. Manzilatul ilmi bi asma'illahi wa sifatihi min ad-din. Kedudukan ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dari agama ini. Nah, ini judul taufik pembahasan yang akan kita baca berikutnya. Manzilatul ilmi bi asma'illahi wa sifatihi min ad-din. Baik. Wa tauhidullah. Wa tauhidullah bihi ahadu aqsami tauhid ats-tsalatsati. Tauhid ar-rububiyyati wa tauhid al-uluhiyyati wa tauhid al-asma'i was-sifati was-sifati. Pemanzilatuhu fiddini aliyatun. Tauhidullah bihi, yani tauhidullah bi asma'illahi wa sifatihi. Wa tauhidullah bihi, domir al-ha, ini pengganti dari asma'illahi wa sifatihi. Yani, wa tauhidullah bi asma'illahi wa sifatihi. Itu maksudnya. Tauhidullah bihadat tauhid. Gitu. Amir al-ha ini. Ya, maknanya adalah. Wa tauhidullah bihi, yani bihadat tauhid. Bituhid al-asma'u sifat. Wa tauhidullah bituhid al-asma'u sifat. Menuhidkan Allah dengan tauhid al-asma'u sifat. Ahadu aqsamit tauhid al-thalat. Merupakan salah satu dari tiga macam tauhid. Nah, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Salah satunya adalah tauhid asma wa sifat. Baik. Manzilatuhu fid din 'aliyatun wa ahammiyatuhu 'azimatun wa la yumkinu ahadan ya'budu Allah ala al-wajhil akmal hatta yakuna ala ilmin bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi liya'budahu ala basiratin qala Allah ta'ala walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha wa hadha yashmulu du'a'a mas'alati wa du'a'a ibadati. Manzilah tauhid al-asma wa sifat, kata Syekh, dalam agama ini 'aliyah, kedudukannya tinggi. Wa ahammiyatuhu 'azimah, urgensinya besar. Ahammiyahnya, ini urgensinya. Urgensi itu pentingnya. 'Azimah, urgensinya agung, besar. perkara yang sangat besar urgensinya, ya, sangat penting. Dan tidak mungkin bagi seseorang, tidak memungkinkan bagi seseorang untuk beribadah kepada Allah alal wajhil akmal dengan peribadatan yang paling sempurna. Hatta yakuna ala ilmin bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi, sampai seorang hamba berada di atas ilmu, berada di atas ilmu, mengilmui, mengetahui nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Li'abudahu ala basira, agar dia beribadah kepada Allah ala basira, ala ilmu, di atas ilmu. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah. Takdim al-khabar huna yufidu ma'ana al-hasab kama araftum. Naam. Khabar muqaddam lillah, al-asma'ul husna mubtada mu'akhar li ifadatil hasab, untuk menunjukkan pembatasan bahwa tidak ada selain Allah yang memiliki al-asma'ul husna. Hanya milik Allah al-asma'ul husna, nama-nama yang terbaik. Fad'uhu biha. Oleh karena itu, al-fa' lit-ta'lim, oleh karena hanya milik Allah nama-nama yang terbaik, hanya Allah yang memiliki nama terbaik itu, maka ud'uhu, hendaknya kalian memanjatkan doa kepadanya, berdoalah kepadanya, biha, dhamir ha kembali kepada al-asma'ul husna, dengan wasilah nama-nama yang terbaik itu. Apa makna fad'uhu biha, dan apa makna doa di sini, dan bagaimana menjadikan nama-nama Allah SWT sebagai wasilah dalam berdoa? Ini merupakan salah satu dari wasilah doa yang masyru'. Ini bertawassul dalam doa dengan menyebut nama-nama Allah SWT pada doa masalah dan pada doa ibadah, bagaimana maknanya akan dijelaskan. Naam, wa hadha yashmalu doa al-mas'alah wa doa al-ibadah. Ini doa di sini, fad'uhu biha, berdoalah kalian dengan nama-nama itu, meliputi berdoa dengan doa masalah dan berdoa dengan doa ibadah. Makna doa al-mas'alah dan doa ibadah yang berbeda antara keduanya jelas oleh Syekh. Fad'u al-mas'alah. Fad'u al-mas'alah أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. طيب، دعاء المسألة artinya anda mendahulukan di depan apa yang kau minta kepada Allah SWT, apa yang kau panjatkan kepada Allah, di depan masalah hajat yang kau minta kepada Allah dalam doa, engkau terlebih dahulu menyebutkan salah satu dari nama-nama Allah Ta'ala, ma yakunu munasiban, nama yang munasib, yang selaras, yang sesuai dengan permintaanmu. Dan ini tentunya membutuhkan ilmu tentang nama-nama itu, sehingga bisa dengan ilmu itu seseorang memilih di antara nama-nama Allah yang cocok, yang selaras dengan permintaannya, untuk dia bertawassul dengannya dalam doanya, dia mengedepankan nama itu, menyebutnya dalam doa sebelum masalahnya, masalah yang dimintanya. Contoh, Anda mengatakan ya ghafuru, memanggil ya ghafuru, wahai yang maha pengampun. Jadi menyebut nama ghafur yang merupakan salah satu dari Asmaul Husna untuk berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, karena Allah maha pengampun. Ya ghafuru, wahai yang maha pengampun, ighfirli, ampunilah aku. Wa ya rahimu, irhamni. Contoh lainnya, wahai yang maha pengasih, kasihilah aku, rahmatilah aku. Wa ya hafidhu, ihfazni. Wahai yang maha menjaga, jagalah aku, dan seterusnya. Ya razzaq, urzuqni. Wahai yang maha pemberi rezeki, berilah aku rezeki, dan seterusnya. Nah, itu makna fad'uhu, biya berdo'alah kalian kepada Allah dengan nama-nama itu untuk doa masalah. Untuk doa ibadah maknanya. Wa du'a'ul ibadati anta ta'abbadallahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Anta ta'abbadallahi ta'ala bimuqtada hadihil asma'i. Fatakuma bittawbati ilaihi liannahu tawwabu. وتذكره بلسانك لأنه السميع وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير وهكذا. ودعاء العبادة دعاء عبادة artinya أن تتعبد لله تعالى أن نبر عبادة kepada Allah بمقتضى هذه الأسماء dengan tuntutan. Dengan tuntutan makna nama-nama ini. Dengan tuntutan makna, dengan tuntutan nama-nama ini. Karena sebagaimana akan datang kaidahnya nanti, bahwa seluruh nama-nama Allah itu ya mengandung makna. Mengandung makna. Yang merupakan sifat Allah SWT. Jadi butuh di sini diketahui tuntutan dari nama-nama itu. Tuntutan dari nama-nama itu akan diketahui dengan mengetahui, dengan mengilmui makna dari nama-nama itu. Misalkan nama At-Tawwab, Maha ya, pengampun, penerima taubat. Apa tuntutannya? Tuntutan dari nama ini yang ketika maknanya adalah maha pengampun, maha penerima taubat, ya, maha penerima taubat, artinya taubat, pintu taubat terbuka bagi hamba selama memenuhi syarat-syaratnya. Maka seseorang pun beribadah kepada Allah dengan tuntutan nama-nama ini, fataquma bitaubati ilahi li'annahu tawwab, maka Anda pun ya selalu bertobat kepada Allah dari kesalahan-kesalahan, karena Anda mengetahui bahwa di antara nama Allah adalah Tawwab, yang artinya di antara sifat Allah adalah Maha Penerima Taubat, sehingga Anda pun memohon ampunannya, bertobat kepadanya, berharap tobatnya diterima olehnya. Wa tadhkuruhu bi lisanika li'annahu as-sami'u, di antara nama Allah yang lainnya as-sami', yang menunjukkan makna Maha mendengar. Menunjukkan sifat bahwa di antara sifat Allah adalah Maha mendengar. Maka Anda pun berzikir, menyebutnya, memujinya, menyanjungnya dengan lisan Anda, karena dia itu Maha mendengar. Anda yakin bahwa dia akan mendengar zikir Anda, sehingga akan diberi pahala. Wa tata'abbada lahu bijawarihika li'annahul basiru. Anda beribadah kepadanya dengan seluruh jawarih, seluruh anggota tubuh Anda. Li'annahu al-basir, karena sungguhnya dia al-basir. Bernama al-basir yang maha melihat. Nah, li'annahu al-basir yang maha melihat. Yang menunjukkan bahwa di antara sifat Allah adalah maha melihat. Sehingga Anda beribadah kepada Allah sesuai tuntutan nama ini, Anda yakin bahwa Allah melihat seluruh ibadah Anda sehingga akan diberi pahala olehnya. Berharap pahala darinya begitu. Watakhshahu fis-sir, dan Anda takut kepadanya fis-sir, dalam keadaan sir, dalam keadaan sendirian, tidak dilihat, tidak bersama orang lain, tidak ada orang lain. Ya'nahu latiful khabir, karena Anda mengetahui bahwa sesungguhnya dia di antara namanya, Asmaul Husna adalah Latif. Maha lembut, Al-Khabir, maha mengetahui. Sehingga sehalus apapun gerakan Anda, ucapan Anda, serahasia apapun, bagaimanapun Anda merahasiakannya dalam kesendirian, satu perkara, Allah Al-Latiful Khabir, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Maka Anda pun takut kepadanya. Takut tuntutan dari nama ini menuntut Anda meskipun dalam kesendirian, tidak ada orang lain yang melihat, maka Anda tetap takut kepadanya untuk berbuat maksiat karena Anda meyakini bahwa Allah Maha mengetahui. Wahakana dan serikana seterusnya. Baik, kemudian wa min ajli manzilatihi hadhihi wa min ajli kalamin nasi fihi bil haqqi taratan wa bil batilin nas nashi'i anil jahli awit ta'asubi taratan ukhra. أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده فسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. Nah, sebab ta'lif hadal kitab, faktor sebab dikarangnya kitab ini, kata Syekh, min ajli manzilatihi hadhihi, dan dikarenakan kedudukannya ini yang telah dijelaskan tadi, kedudukan ilmu al-asma sifat ini yang begitu tinggi dan begitu urgen penting dalam kehidupan, min ajli kalamin nasifi, dan dikarenakan lantaran pembicaraan pembahasan manusia tentang ilmu al-asma sifat bil haqqi taratan, berbicara tentang ilmu al-asma sifat dengan benar terkadang, bil batili annasyi min al-jahli aw at-ta'assubi taratan ukhra, dan terkadang ada yang berbicara secara batil, kebatilan yang bersumber nasya'il jahli, berbicara batil tentang ilmu asma sifat yang bersumber dari kejahilannya, awit ta'assubi, atau bersumber dari fanatisme terhadap satu madhab yang batil. Oleh karena itu, ahbabtu, aku menyukai, an aktuba fihi, untuk menulis dalam ilmu asma sifat, ma tayassara minal qawa'idi, apa yang termudahkan dari kaidah-kaidah tentang asma sifat, rajian minallahi taala, berharap kepada Allah taala, dari Allah taala, ayaj'ala amali, agar menjadikan amalanku ini khalisan liwajhi, ikhlas, tulus hanya untuk mencari wajahnya, muwafiqan limardatih, sesuai dengan apa yang diridainya, meraih ridanya, nafi'an ibadi, bermanfaat bagi hamba-hambanya. Wasamma itu, dan aku beri nama al-qawaidul muthla fi sifatillahi ta'ala wa asma'il husna, kaidah-kaidah terbaik dalam masalah sifat-sifat Allah ta'ala, dalam ilmu tentang sifat-sifat Allah ta'ala dan nama-namanya yang terbaik. Alhamdulillah, taqaddimah telah kita selesaikan. Nah, pada pertemuan yang akan datang insyaAllah kita akan masuk ke al-faslul awal, fasal yang pertama, yaitu qawaidu fi asma'illahi ta'ala. نعم كإذا كانت معنا على نسمع تعالى بارك الله فيك أكتفي بهذا القدر جزاك الله خير سبحانه وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.